Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa 'ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana alimna at-ta'wila wa faqihna fid-din. Allahumma ya Rabbana warzuqna fahmal Qur'an wal 'amal bil Qur'an wa akhsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati ahli al-Qur'an wa ma'a man kana khuluquhu al-Qur'an sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut al-jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita pada pagi hari ini, tadabbur kita merenungi Al-Quran. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, memudahkan kita untuk mengamalkannya. Kita sudah sampai kepada ayat ke-91 dari surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'manu qawmahum kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha fa'illam ya'tazilukum wa yulqu ilaykum salama wa yukufu aydiyahum fakhuduhum wa qatuluhum haythu taqiftumuhum wa ulaika ja'alna lakum alayhim sultanan mubina. Wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan apapun yang pernah disebutkan oleh Allah adalah ada dan terjadi. Satajiduna akharina. Kalau kemarin kita membicarakan orang-orang kafir, kafir, kafir, yang selalu menginginkan kita untuk bersama mereka di dalam akidah. Kalau belum mereka bisa menarik kita untuk ikut akidah mereka, ya di dalam perilaku, kebiasaan, cara hidup. Intinya akan kita ini akan dibawa untuk bisa bersama mereka. Sesat, terjerumus bersama mereka. Wanita kita akan jadikan wanita rendah seperti wanita mereka. Cara hidup kita, cara hidup rendah seperti cara hidup mereka. Mereka jelas-jelas orang kafir seperti itu. Akan tapi ada orang-orang yang seolah-olah mereka bersama kita, dan kadang bersama mereka yang juga sudah disinggung di ayat sebelumnya, sangat sulit dengan mereka-mereka itu. Orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka, menyembunyikan kebencian kepada Islam di hati mereka, sangat sulit karena mereka pakai baju kita, hadir di tempat kita. Susah untuk dikenali kalau mereka sebagai musuh. Munafik. Dan Nabi kerepotan bersama orang munafik. Musuh-musuh Allah mudah dari kaum Yahudi dan Nasrani. Sangat mudah saat itu di saat melakukan pelanggaran. Didatangi oleh Nabi, ditegur, diingatkan. Tapi orang munafik, mereka di siang hari sholat dengan Rasulullah, di malam harinya berkumpul bersama mereka untuk menggunjing kaum muslimin, untuk acak-acak kaum muslimin. Nah, kalau kita sudah ketemu orang munafik, bagaimana perilaku kita ini? Dibunuh, mau dibunuh? Nabi tidak berani membunuh. Karena kalau orang munafik itu dibunuh, mereka secara terang-terangan tidak memusuhi kita, akan tapi dibalik mereka itu, dibalik kita. Wa idza khalu ila syayatinihim, kalau mereka sudah kembali kepada setan-setan mereka ini, orang-orang munafik kalau sudah kumpul dengan setan-setan mereka, yakni orang-orang yang memusuhi Islam, mereka mengatakan bersama mereka, dan di saat bersama kita mengaku bersama kita. Jadi Nabi Muhammad mau membunuh mereka itu susah, padahal Nabi Muhammad diberi wahyu, mendapatkan wahyu bahwasanya si fulan munafik, yang artinya tidak ada iman di dalam hatinya. Pun demikian Nabi membiarkan. Kenapa? Karena mereka pakai baju kita. Kalau orang munafik itu dibunuh, maka orang-orang kafir akan berkata kalau Nabi Muhammad membunuh sahabatnya. Nah, ini merepotkan orang itu. Tapi mereka mengganggu sekali. Cuman kadang cara mengganggunya itu kadang tampak. Lah, kalau cara mengganggunya tampak permusuhannya, jelas lah orang munafik itu sembunyi. Jadi orang munafik zaman sekarang lebih mengerikan daripada munafik zaman dulu. Munafik zaman dulu betul-betul sembunyi. Tapi munafik hari ini terang-terangan ini. Lah ini munafik yang hari ini nih loh. Kayaknya ayat berikutnya ini akan kita bawa. Kalau munafik zaman Nabi itu adalah sembunyi betul. Takut kalau ketahuan bersama Rasulullah. Kalau ketahuan itu takut mereka. Tapi mereka ya begitu. Kadang kumpul dengan Nabi, kadang kumpul dengan orang kafir. Tapi ini wasadajiduna akharina. Tapi ada model-model orang munafik kayak begini. Yuriduna ya'manukum wa ya'manu qaumahum. Mereka ingin orang-orang munafik yang bersama kalian baik. Mereka dikatakan ya'manukum. Mereka ingin damai bersamamu dengan menampakkan keimanan. Wa ya'manu qaumahum, mereka juga ingin damai bersama mereka, kaumnya mereka sendiri. Jadi kalau aslinya, kaum aslinya dari batinnya bersama orang-orang kafir, tapi lahirnya bersama kita, lah orang-orang munafik jenis orang yang orang munafik semacam ini, mereka punya ciri. Kullama ruddu ilal fitnati. Kullama ruddu, ada yang mengatakan fitnah ini diuji. Diuji dengan bermacam-macam, misalnya diajak perang, diajak berjuang. Pasti kelihatan di situ nanti orang-orang munafik itu. Seperti yang pernah terjadi waktu perang Uhud. Sebelum berangkat, bagaimana dari 1,000 orang yang menjadi separuh karena telah dipengaruhi oleh orang-orang munafik. Ada sebagian yang mengatakan bahasanya ruddu ilal fitnati, yakni di saat mereka itu dikembalikan, maksudnya kembali bersama orang-orang kafir, bersama dengan kelompok kekafiran, mereka sudah lebih kafir daripada yang kafir. Subhanallah ini. Lebih jahat daripada orang kafir sendiri komentar tentang Islam. Orang kafir itu komentar tentang Islam masih hati-hati loh ya, hari ini. Tapi kalau orang munafik ini, kaum-kaum ini yang masuk dunia-dunia Islam ngaco, Islam aneh, Islam liberal ini, mereka komentar tentang Islam lebih berani, ngeri daripada orang kafir itu sendiri. Lah ini. Urki Sufia, jadi lebih masuknya lebih dalam lagi, lebih jatuh lagi, luar biasa. Ini tampak persis yang terjadi hari ini. Mereka komentar, Masya Allah. Kalau orang kafir saja bicara bahasanya enggak berani ngomong gini. Pendidikan agama Islam seharusnya dikurangi di pesantren, di madras, di sekolah-sekolah, enggak kira berani orang kafir. Tapi ini orang yang liberal lu ngaku Islam ini begitu gampangnya ngomong seperti itu. Jadi memang luar biasa. Lah itu lo munafik yang sudah. Lah ini munafik yang kelas begini ini harus digimanakan ini lo. Luar biasa ini. Jadi mereka omongannya lebih mengerikan. Mengerikan, merendahkan Islam terang-terangan. Tapi kalau orang munafik pada zaman dulu tersembunyi, gak berani ngomong terang-terangan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mereka punya media dengan corongnya yang luar biasa. Jadi kalau baca ini Masya Allah luar biasa. Setiap di kembali bersama orang kafir, kalau gue asik dengan Yahudi, Nasrani, asik membicarakan tentang keselekan Islam. Mereka lebih mesra dengan orang-orang Yahudi. Seolah-olah Islam itu rendah betul. Makanya kalau kita lihat pemikiran-pemikiran liberal, itu seperti itu. Ajib orang Islam, akan tetapi ternyata mereka tidak pernah mengangkat Islam. Merendahkan, setiap ada kesempatan untuk merendahkan Islam, direndahkan. Dalam segala hal. Mulai dari bicara tentang urusan-urusan, hukum-hukum yang sudah jelas dari Al-Quran hanya karena akal mereka belum bisa menjangkau tentang hukum waris, cerai, dan seterusnya. Macam-macam. Sehingga urusan wanita pun diangkat untuk merendahkan Islam. Padahal tidak ada agamanya mengangkat wanita lebih daripada Islam. Tapi lihat, dengan menggunakan wanita, lihat. Seolah-olah mereka mengangkat wanita, padahal sesungguhnya mereka merendahkan wanita. Dan terang-terangan mengatakan hukum-hukum Islam itu tidak sesuai itu mereka. Kalau orang kafir memang tidak menerima Islam. Tapi ini orang yang mengaku dirinya adalah Islam ternyata merendahkan syariat Islam. Dan kalimat-kalimat mereka mengerikan sekali. Sampai suatu ketika orang kafir pun tidak berani mengatakan pemimpin kafir lebih bagus, lebih baik daripada pemimpin Islam. Tidak berani. Bahkan mengatakan pemimpin yang kita perlu pemimpin yang adil paling begitu ya. Kita perlu pemimpin yang begini. Tapi seorang Muslim ngaco ini berani berkata bahasanya orang kafir yang adil lebih kita butuhkan daripada orang Muslim yang tidak adil. Perbandingannya itu merendahkan. Perbandingannya tidak begitu. Orang kafir adil sama orang Muslim adil harus begitu dong. Cuman mereka dengan bahasanya manusia kotor lidahnya, jadi nggak bisa ngomong baik. Lihat, oh sekarang jadi pemimpin besar sebuah jamiah, sebuah organisasi Islam terbesar misalnya, atau apapun lihat kalimat, misalnya atau pondok pesantren terbesar, nggak penting itu. Atau seorang tokoh yang dibesarkan, seorang profesor. Kalau sudah kalimat yang membahayakan, ketahuilah ini adalah orang yang Masya Allah membawa kesesatan kepada umat. Atau seorang tokoh yang didewankan dalam dunia torekoh sekalipun. Karena sekarang itu mereka itu kemunafikan-munafikan masuk dunia kekiaian, dunia organisasi Islam, dunia kampus, dunia pondok. Luar biasa mereka. Kenapa mereka pakai baju kita? Pakai baju ahli tasawuf, Allah. Pakai baju ahli fikih Syafi'i. Pakai baju wali songo. Sehingga merusak dengan istilah Islam Nusantara. Islam Nusantara ini adalah kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat benar dipakai oleh sebagian orang untuk kesesatan. Nah ini muncul munafik-munafik masuk di sini. Islam Nusantara yang maknanya adalah bahwa kita perlu Islam seperti yang pernah dibawa oleh Wali Songo dengan manhaj yang jelas manhajnya para ulama-ulama dari Hadramut dengan kelembutan tapi pun tegas dalam syariat keindahan sampai masuk Islam ke negeri kita tanpa ada peperangan. Lihat, bisa masuk ke rumah tangganya raja-raja dan seterusnya dengan penuh keindahan tanpa ada caci maki dan oloan. Iya, itu Islam Nusantara. Islam Nusantara itu bukan Islam yang muncul di Nusantara, tapi karena dibawa dari negeri Arab, dari oleh orang-orang yang kenal syariat Nabi Muhammad yang rahmatan lil alamin. Bukan Islam di Indonesia beda dengan mereka, lalu Islam kita lebih baik dari mereka. Muncul orang munafik pakai Islam Nusantara. Gunanya untuk apa? Untuk memisah seolah-olah apa? Kita ini beda, Arab gak benar. Bahkan sampai ini, mencaci maki mulai dari jilbab, mulai dari cadar, segala macam. Sehingga pengen dimunculkan goyang pinggulnya. Ini tidak perlu jadi Islam Nusantara. Jadi daging babi distempel halal gitu. Tidak bisa begitu. Gara-gara apa ini produk Nusantara. Lu lihat ada penjahatnya. Lah ini munafik yang mengerikan orang kafir pun tidak berani seperti itu. Ada orang bertanya bagaimana kita tentang Islam Nusantara? Ya jawabannya seperti bagaimana dengan orang agama Yahudi. Kalau orang Yahudi bisa membawa Al-Quran. Lihat, Yahudi disebutkan dalam Al-Quran. Ayat yang lalu asalnya ada, mereka adalah juga bagian daripada agama Nabi Ibrahim. Apakah turunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak? Dari usul Nabi Ibrahim sama agama. Ini agama satu bapak kita ini. Oh ini kalimat. Maka kita harus bisa menjawab. Saya akan ambil agama Yahudi yang asli masih dibawa Nabi Musa alaihissalam. Tapi kalau agama Yahudi yang dibawa yang sudah dirusak, kita tidak mau. Sama Islam Nusantara maksudnya adalah, ini kadang-kadang jangan salah, Islam Nusantara maksudnya adalah Islam yang dibawa oleh Wali Songo dengan menegakkan syariat, dengan kelembutan cara, bukan dengan caci maki, dengan keindahan. Maka iya, itulah manhaj kita. Manhaj rahmatan lil alamin. Tapi kalau Islam Nusantara yang dimaknai oleh orang-orang yang ngaco, yang mengatakan Islam di kampus harus, Islam di sekolah harus kurangi, pernikahan, macam-macam yang Islam-Islam liberal, kita tidak akan dengar dari mulut mereka. Nah sekarang ini sebagian para ulama kiai-kiai yang soleh, di saat mengatakan, bertanya, Islam Nusantara itu gimana sih, Le? Anu mbak, Islam Nusantara itu Islamnya Wali Songo, Islamnya begini, yang baik, lembut. Oh ya kalau itu aku setuju Islam Nusantara. Dicoplok ini omongannya kiai sepuh ini, langsung diekspos. Kiai ini setuju dengan Islam Nusantara. Mereknya halal, tapi ditempelkan kayak produk yang haram. Ini munafik. Nah inilah persis orang-orang yang kita sebut ini. Islam keimanan, wahai ahli iman. Sekarang ramai Islam Nusantara. Kita ini Islam Nusantara, maknanya adalah Islam di Nusantara itu lihat indah. Maksudnya Islam di negeri kita adalah tanpa ada peperangan. Berbeda dengan agama yang lain. Yang menjajah, mengambil kekayaan, itu pun masih kita ambil agamanya. Masih diambil oleh sebagian dari masyarakat Indonesia agamanya. Aneh. Islam datang dengan kelembutan, dengan akhlak yang mulia, tanpa ada peperangan. Bahkan bagaimana seorang baru masuk sebuah negeri bisa menikah dengan putri raja. Apakah raja itu bodoh? Kok bisa mengambil menantu? Seorang yang datang dari negeri Hadramut sana atau dari Gujarat, keturunan daripada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kelembutan akhlak mereka. Enggak akan mengambil menantu orang asal, orang saja. Mesti karena ada kelebihannya. Biarpun ganteng kayak apa kalau membahayakan enggak mungkin diambil. Karena kerajaan perlu dijaga dan yang melestarikan kerajaan menjadi negara yang luar biasa. Ini adalah Islam Nusantara yang kita maksud dengan cara akhlak, bukan Islam akhir zaman ini. Orang baru beberapa tahun, kita anggap saja 100 tahunan. Kerjanya nyaci maki, 100 tahun. Masuk di Indonesia Islam aneh itu. Sebelumnya siapa yang memasukkan Islam? Ulama besar memasukkan orang-orang Hindu dan Buddha kepada Islam. Sekarang orang muncul akhir zaman, mengeluarkan orang Islam dari Islam. Inti kafir, inti murtad, inti musyrik, inti musyrik. Nah, ini problem. Lah, Islam Nusantara itu adalah jika dijajar untuk menjelaskan Islam yang di Indonesia adalah Islam yang luar biasa. Bukan Islam semencaci maki. Makna itu benar. Tapi kalau sudah dimaknai dengan Islam Nusantara adalah yang memperkenankan goyang pinggul. Terus orang pakai belangkon jadi kiai, ya bolehlah. Mau pakai belangkon, pakai sarung, pakai. Karena apa? Itu juga islami. Karena apa? Menutup aurat. Selesai. Tapi tidak boleh mentang-mentang di Eropa nanti ada kebiasaan orang pakai rok pendek. Nanti Islam Eropa ini harus pakai rok pendek. Tidak ada begitu. Atau di Indonesia budaya di sebuah tempat itu adalah tidak pakai baju. Ya sudah Islamnya Islam enggak pakai baju gitu. Ya enggak ada, menutup baju baru nanti Islam. Jangan dirubah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini problem kita. Nah, kalau ketemu orang-orang semacam ini bagaimana? Fa illam ya'tazilukum wa yulku ilaikum salama wa yakufu aydihum fa khuduhum la. Orang-orang kayak begini kalau masih terus menyerang kalian, la yamlam ya'tazilukum, tidak mau menghindar dari memusuhimu, memerangimu, terus nyerang-nyerang, nyerang-nyerang Islam. Apakah dengan pemikiran-pemikiran yang merusak? Enggak mau yulku ilaikum salama. Enggak mau akad damai kepadamu, enggak mau baik-baik. Baik-baik yang sesungguhnya. Wa yakufu aydiyahum, enggak mau berhenti untuk merusak kita, ganggu kita. Mereka ngaku apapun, ngaku Islam, tapi ternyata membuat kerusakan di dalam Islam, memerangi Islam, memusuhi Islam. Karena persekongkolan mereka, dengan orang-orang kafir, maka jelas. Jelas tampak mereka bersama orang-orang kafir, memusuhi kita. Fakhuduhum waqtuluhum, maka ambil mereka. Dan bunuh mereka, karena mereka telah bersatu barisan dengan orang-orang kafir. Karena dia telah mengomandokan bahwasanya mereka bersama barisan orang kafir. Nah, kalau sudah tampak begini, nah ini, jelas-jelas pemikiran mereka, kemudian perkumpulan mereka, persekongkolan mereka, bersama orang kafir, semestinya mereka harus kita beri pelajaran. Karena dia merusak Islam mereka, bukan mengangkat Islam. Ini orang-orang munafik semacam ini. Haitsu taqiftumuhum, kapan engkau menemui mereka? Cuma ingat, di negeri kita tidak boleh melakukan semacam itu, karena ada aturan, ada negara. Undang-undang negara. Akan tapi jika orang sudah, karena itu nanti ada bab macam-macam. Kalau sudah keluar kalimat-kalimat yang mengeluarkan mereka dari iman, ada istilah kita sebut sebagai seorang murtad. Ada hukum panjang nanti. Perlu dicek kembali, ada orang-orang yang memperkenankan misalnya homo, maka sebetulnya dia telah mengatakan sesuatu yang mengeluarkan mereka iman, keluar dari iman, kafir. Tinggal nama istitab nanti. Diminta tobat, kalau dia belum tobat, dipenggal lehernya karena murtad. Ada kalimat-kalimat yang luar biasa. Ya kayak kalimat itu sebetulnya, memang kita tidak bisa langsung menghukumi orang yang mengatakan bahasanya. Pelajaran Islam di sekolah harus dikurangi, karena itu yang membuat kerusakan dan teror. Ini sebetulnya kalimat merendahkan Islam, dan kalau dilacak itu menjadikan dia murtad. Wong Islam sudah dikatakan rahmatan alamin dengan keindahan, kok dikatakan membuat teror nih? Dan tidak dipakai penjelasan Islam yang seperti apa. Agak tapi begitulah latah kalimatnya orang-orang. Ini dilacak istitab, suruh tobat dia. Ditanya dulu bagaimana keyakinanmu, omonganmu itu. Kalau dia mengatakan ditafsiri, kita tidak akan menghukum orang yang masih menakwili omongannya. Akan tapi lihat, kalimat-kalimat itu adalah kalimat yang mengkafirkan, menjadikan orang menjadi kafir karena kalimat-kalimat semacam itu. Lah inilah, lah kalau orang sudah mengucapkan kalimat-kalimat yang menjadikan mereka keluar dari Islam, kemudian mereka di dalam barisan orang-orang kafir, kemudian di saat diuji tentang keimanan-keimanan mereka tidak lulus, diajak berdamai, enggak bisa membuat kerusakan, maka di saat seperti itu, kita belum memerangi orang-orang kafir, biarpun ada bersama mereka. Khuduhum, ambil mereka. Khutuluhum, bunuh mereka. Nah ini, akan tapi lihat, di dalam urusan semacam ini adalah ada hukum imamah, imam yang akan menentukan. Ini hanya sekedar kita bercerita tentang, kita membicarakan tentang hukum-hukum, bagaimana kita dengan mereka, akan tapi tidak bisa sekelompok orang lalu memerangi mereka, membunuh mereka. Ini juga melanggar daripada undang-undang negeri kita, nanti membuat permasalahan, itu juga tidak diperkenankan, tidak baik, tidak dibenarkan. Sebab apa? Nanti akan terjadi kerancuan. Hanya kita bicara tentang hukum, karena negara kita bukan negara dengan hukum Islam. Negara kita bukan negara hukum Islam. Maka di saat kita tidak bisa menegakkan hukum imamah, masih ingat bahwasanya hukum ada tiga macam. Ada hukum imamah, ada hukum qadha, ada hukum fard. Ada hukum imamah adalah hukum yang itu hanya imam saja yang berhak untuk menerapkannya. Seperti apa, hukuman bunuh, akad damai dengan orang kafir, haddu zina, mencambuk orang zina, merajam orang zina, dan seterusnya. Itu hukum imamah. Dan jika imam tidak menegakkan, maka kita tidak ikut dosa. Asalkan kita tidak meridainya. Tapi kita sudah mengusulkan untuk ditegakkan. Tapi nanti ada hukum qadha. Nah, ini hukum imamah, imam. Makanya jadi pemimpin di negeri seperti ini, subhanallah, nabung dosa. Kalau tidak berusaha untuk membuat perubahan itu, ngeri. Semua kejahatan akan dipertanyakan nanti. Nabung dosa, kenapa? Engkau adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Yang punya pembantu satu pun akan ditanya oleh Allah. Yang punya karyawan satu akan ditanya oleh Allah. Yang punya bawahan satu akan ditanya oleh Allah. Bagaimana yang satu desa itu, satu kabupaten, satu Indonesia Raya, masya Allah, akan ditanya oleh Allah. Hanya kita pengen ada seorang, semoga presiden kita, pemimpin kita, gubernur semuanya mendapatkan bimbingan dari Allah sehingga bisa membuat perubahan, sehingga tidak dihukum oleh Allah nanti. Kita berdoa yang baik untuk mereka. Kita ingin ada seorang presiden yang ingin menerapkan Islam yang benar. Tidak usah pakai istilah Islam Nusantara. Islam yang benar, rahmatan lil alamin. Menghargai orang Yahudi, menghargai orang Nasrani yang tidak memerangi kita. Kita wajib memberikan fasilitas kepada mereka. Urusan macam-macam. Urusan perdagangan, urusan macam-macam. Kesehatan, kita beri fasilitas. Karena mereka punya hak hidup bersama kita. Itu Islam yang ada. Islam indah. Baik. Nah ini. Ulaika ja'alna lahum 'alaihim sultana mubina, dan orang-orang seperti itu orang-orang yang punya model seperti itu, munafik-munafik yang sudah berlebihan tadi itu. Munafik-munafik yang sudah terang-terangan sehingga bisa saja itu dikatakan tidak munafik lagi. Munafik tapi dengan lidahnya sudah berani terang-terangan keluar-keluar merendahkan Islam. Memandang, berkomentar tentang Islam yang tidak baik, mereka sebetulnya dengan kalimat itu mereka sudah dikolongkan bersama orang kafir. Maka kalau kita memerangi orang-orang kafir yang memerangi kita, maka mereka pun bisa kita perangi dan boleh diperangi. Bahkan ini perintah, hendaknya seperti itu kita urusan dengan mereka. Baik. Akan tapi apapun bentuknya, kalau kita melihat apa yang terjadi di diri kita, kita tidak boleh serta-merta kita berbuat dengan kekuatan kita. Karena ada undang-undang yang memang bukan undang-undang Islam, apapun bentuknya, kalau kita melanggar, kita akan dihukum oleh negara. Kita harus menjalankan tugas-tugas yang bisa dahulu, yaitu hukum fard dulu ya. Ini hanya bicara tentang hukum-hukum imamah adalah urusannya para imam. Adapun kita berjuangnya bagaimana, mengusulkan saja agar undang-undang segera dirubah. Kalau jadi DPR yang benar. Itu loh maksudnya, kiai jadi DPR boleh, tapi kiainya harus tampak. Jangan sampai seperti sebagian orang berkata, kalau artis jadi DPR kok lebih bagus daripada kiai jadi DPR. Ini kan gak enak bener kalau seperti itu. Kalau kiai jadi DPR itu membuat perubahan. Tapi kiai jadi DPR hilang kiainya. Ini kan permasalahannya. Karena apa? Sama seorang Nasrani, kalau ternyata mereka mengambil kursi, kedudukan, mereka biarpun dia adalah orang Nasrani yang paling jahat, dia akan berbuat untuk umat Nasrani. Ini kelebihan mereka ini. Umat Islam, mereka ini ada terbukti beberapa tokoh-tokoh Nasrani yang mereka itu di dalam agamanya bukan Nasrani yang taat, hampir tidak pernah ke gereja. Wong dia punya anak juga terjerumus dalam kejahatan yang sangat dibenci oleh agama Nasrani. Bapaknya pun punya kisah demikian, istrinya pun juga punya. Keluarganya keluarga yang melanggar agama Nasrani. Tapi di saat menjadi pemimpin, di sebuah gubernur, lihat, dia mengeluarkan dana sebanyak-banyaknya untuk maslahatnya orang Nasrani. Ini aja. Yang kiai punya pondok barangkali, semoga tidak ada di sini. Bisa saja berubah. Lalu sudah duduk di kursi lupa dia. Ingat dasi sama sepatu, sama mobil mewahnya. Ini kan problem juga. Nah ini kan problem. Sampai ada guyonan dari kalangan artis juga. Ternyata artis kalau sudah memperjuangkan kebenaran lebih hebat daripada kiai yang jadi DPR. Ini. Semoga Allah menjadikan DPR kita juga orang-orang yang biarpun dia dari dasarnya tidak baik, di situ akan memperjuangkan kebenaran, menegakkan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang dari asal kiai-kiai itu, kiai. Kita ingin ada orang yang berjuang berani mati. Aku akan jadi presiden sekali tok, tapi Islam jaya. Biarpun saya mati besok di tengah perjalanan saya, wah hebat itu, mati syahid itu. Cuman tulul amal nanti, 5 tahun dulu saya persiapkan, nanti 5 tahun berikutnya. Akhirnya turun kan masuk penjara juga. Akhirnya kan gak enak nanti. Ini ada. Kita pengen sudah lah, pengen kita ada orang siap jadi bupati. Kita doain nanti ya. Cuman kita dukung, duduk di sini pun boleh nanti sama saya di sini. Kalau niatnya gak benar gak boleh bupati duduk di sini. Niatnya baik, saya akan jadi bupati sekali tapi akan membuat perubahan. Biarpun saya setelah itu mati di tengah jalan saya, gak apa-apa. Wah saya bareng mati dengan dia mau. Mati dalam berjuang misalnya, menghentikan kemungkaran, apa kejahatan-kejahatan. Tanpa harus merusak orang Nasrani, enggak, Islam tidak merusak. Hei orang Nasrani, Anda tidak usah takut dengan Islam. Kalau ada orang Nasrani kelaparan, datang ke Al-Bahjah, nanti dikasih makan. Masuk rumah sakit, enggak bisa bayari, kalau betul fakir dikasih duit nanti, jangan khawatir. Islam itu indah. Nah, tapi kita belum menegakkan syariat, karena apa? Di saat syariat tidak ditegakkan, itu kerusakan-kerusakan yang terjadi. Perzinaan, minuman keras, dan seterusnya. Baik, itu yang perlu ditegakkan oleh siapa? Pemimpin penguasa. Bersama kekuatan-kekuatan yang mendukung mereka. Bergabung dengan para ulama, kita pengen tokoh-tokoh semacam itu. Ini, semoga Allah mengirim orang-orang semacam itu. Dan bagi Allah adalah tidak susah. Mudah sekali bagi Allah untuk mengirim pejuang-pejuang. kita perlu banyak doa. Dan kelihatannya kesalahannya juga kesalahan kita. Kita hanya pandai mengkritik, pandai mencaci, pandai mengolok. Bahkan ada satu grupnya para kiai pun, para ustad, yang kita bergabung bersama sebagian dari mereka itu, setiap hari kalau tidak menggunjing, mencaci presiden itu enggak enak. Atau pejabat. Kenapa tidak kita rubah menjadi doa, doa, doa. Kita buat perubahan di pondok kita itu. Kita buat perubahan di kampung kita saja dulu, di masyarakat kita. Imam Hasan Basri berkata, kalau seandainya aku punya doa yang dikabul, pertama kali yang aku doakan adalah pemimpinku biar menjadi pemimpin yang baik dan benar. Dan itu juga dinukil dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga pernah berkata seperti itu. Kalau seandainya aku tahu doaku hari ini akan dikabul, yang aku doakan adalah semoga pemimpinku menjadi pemimpin ahli surga, berjuang untuk umat Nabi Muhammad. Begitu. Lah kita jarang berdoa. Cacimaki. Bahkan kadang-kadang yang mau berbuat baik, ada satu tokoh. Ya, kita kadang berlebihan. Ada seorang pemimpin bergabung dengan majlis kebaikan di Suudoni, ada maunya. Loh, terus maunya gimana? Salah satu pemimpin negara yang waktu itu ada kasus di mana? Di Papua begini komentar, itu adalah kejahatan, itu tidak benar. Bilang apa? Menjilat. Loh, kayak gimana ini? Dia ngomong yang benar disalahin. Ini kita ini mau bagaimana ini? Tokoh-tokoh ini, ulama-ulama ini, ustadz-ustadz ini. Ada pemimpin mengomentari kejahatan sebagai kejahatan disalahkan. Memang kita ini serba, kita kayaknya kita sendiri yang rusak ini. Jadi para juru dakwah yang perlu benah diri. Baik. Islam tidak mencaci, Islam tidak mengolok, Islam tidak merendahkan. Islam datang dengan indah, disampaikan dengan keindahan untuk menciptakan keindahan. Rahmatan lil alamin. Dan Nabi diutus seperti itu untuk menciptakan kasih sayang, keindahan. Bukan mencaci maki, bahkan Nabi mengancam seorang muslim bukan seorang yang mencaci maki, mengolok-olok. Dan kami tadi hanya memberikan rambu-rambu secara umum. Adapun orang-orangnya jangan dicari. Kalau saya nyebut tokoh kiai, tidak usah dicari kiainya. Misalnya menyebut sebuah organi besar, tidak usah dicari-cari. Karena mungkin sekali, kalau seorang profesor, tidak usah dicari profesor siapa. Tidak usah ditafsiri ke sana. Kita hanya menyebut dalam ini semuanya dipakai, dimasuki oleh manusia-manusia munafik. Gitu. Baik, ini saja. Semoga Allah menjaga keimanan kita. Kalau begitu kita pengen seperti orang-orang awam saja itu, yang pergi ke sawah pulang, sholat duha, tahajud, gak usah, aman, selamat, husnul khotimah. Wah, masuk dalam kancah pemikiran, hancur, baur, baru kacau balau. Ini ya, ke sawah, sholat subuh berjamaah, zikir, la ilaha illallah, mulai terbit matahari, sarapan. Habis itu pergi ke sawah, gak pernah macam-macam, mati masuk surga. Ke pasar pun demikian, masuk dunia pemikiran, gelarnya profesor masuk neraka jahanam itu apa? Kiai masuk neraka, kan pusing jadinya. Tapi kita ingin semuanya masuk surga. Kiainya masuk surga, presidennya masuk surga, bupatinya masuk surga, gubernurnya masuk surga. Kita tidak ingin satu pun orang yang masuk neraka. Ya. Bahkan kita mendoakan orang kafir pun segera masuk Islam. Dan memang ada yang gak mau masuk Islam, karena memang neraka sudah disiapkan oleh Allah. Harus ada orang gak mau masuk Islam. Cuma dalam keinginan kita, harus kita menginginkan mereka masuk Islam. Sehingga indah bersama Islam. Islam yang benar, Islam yang indah, bukan Islam caci maki. Dan harus kita ketahui bahwasanya ada yang merusak Islam dengan itu Islam yang ngaco itu. Islam pembantaian. Gak ada Islam bantai itu. Gak ada Islam membunuh. Gak ada Islam mencaci maki, mengolok, gak ada. Kita ini berada di dua kutub ekstrim. Ekstrim Islam yang gak jelas, Islam ngaco liberal. Ada Islam ekstrim. Islam yang ngaco itu menganggap semua agama sama. Ini mulai ngaco, ini ngelantur ya. Ini satu sisi Islam ngaco ini, kafir, bunuh. Ini Islam. Kita manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manhaj Nabi adalah manhaj lembut. Itu akidah kita, wasatiyah. Kita bukan di ekstrim sana, bukan di ekstrim sini. Kita tengah. Manhaj ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhaj kasih sayang. Sehingga kebenaran yang harus ditegakkan tapi dengan cara akhlak. Kebenaran adalah hak. Kebenaran. Islam adalah membawa kebenaran. Tapi hak kebenaran ini dibungkus dengan akhlakul karimah, akhlak hasanah, dengan hikmah, sehingga manis diterima oleh umat. Dan memang begitulah keindahan Islam. Baik, ini saja. Semoga Allah menjaga iman kita, anak-anak kita, keluarga kita. Menjaga pemimpin-pemimpin kita. menjaga ulama-ulama kita, pejuang-pejuang kita. Semoga Allah memberikan keikhlasan, ketulusan, dijauhkan daripada kemunafikan. Allah a'lam bishawab. Jazakumullah ahsanal jaza. Syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Kami persilahkan. Bismillah. Dari jamaah ibu-ibu. Enggak ya. Assalamualaikum. Banat, dibuka langsung ya, dibuka jangan ditutup. Sebagian orang enggak ngerti, dibuka langsung jangan. Jangan ditutup. Baterainya lah. Eh, nah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai beras fitrah, Bu ya. Kalau sebagian beras fitrah itu dibagikan kepada fakir miskin. Apa tadi? Beras fitrah. Beras fitrah. Yang hari raya tuh, yang hari raya Idul Fitri, ya. Sebagian dibagikan kepada fakir miskin dan sebagian ada yang dijual untuk diberikan kepada sabilillah. Itu bagaimana hukumnya? Buya, apa Budi perbolehkan atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa fisabilillah? Yang memberi ceramah seandainya di musola-musola begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin ibu terlambat ya. Terlambat datang, terlambat ngajinya. Enggak apa-apa, dimaafkan ibu. Sudah dibahas lama ini, sering dibahas. Jadi enggak ada fisabilillah dalam urusan zakat diberikan kepada ustaz. Ustaz bukan fisabilillah dalam urusan zakat. Memang fisabilillah di dalam makna. Akan tapi fisabilillah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, para ulama empat madhab, para ahli tafsir semuanya mengatakan fisabilillah itu adalah orang yang berjihad, perang di jalan Allah. Syarat yang pertama adalah perang di medan laga. Yang kedua adalah, dan mereka tidak mendapatkan gaji. Tentara yang dapat gaji pun tidak boleh, biarpun perang. Jadi bapak-bapak pergi ke Palestina, sukarela, nanti saya kasih zakat. Gitu. Nah, ini baru. Ini sudah jelas empat madhab, tidak usah di... Ada sebagian, para ustaz, ini kan juga perang, memerangi pemikiran dan sebagainya. Zaman dulu lebih dahsyat lagi, ada Mu'tazilah, ada yang lainnya. Zakat pun tidak diberikan kepada orang yang memerangi Mu'tazilah, kok enggak. Jadi jangan, enggak usahlah kita membuat yang fatwa-fatwa yang menjadikan sebab kezaliman kepada orang-orang fakir. Berikan kepada fakir, selesai ibu. Jangan dibanggakan, tidak untuk Masjid Al-Bahjah, Pondok Al-Bahjah, tidak untuk Ustadz Al-Bahjah juga. Nah, sudahlah, enggak usah. Kita enggak mau nyebut tempat lain, Al-Bahjah aja dulu. Karena ini bermasalah. Karena orang sudah jelas begitu, Masya Allah. Memang urusan duit itu menarik sekali. Kenapa kita masih ingin merebut hartanya orang fakir? Bukan urusan zakat fitrah saja. Semua zakat. Utamakan orang fakir, orang-orang yang punya hutang mendesak. Ibunya sakit, meninggal, tidak bisa membayar rumah sakit dan seterusnya. Bukan untuk bangun pondok, bukan untuk bangun masjid. Yang bangun pondok sama bangun masjid adalah orang kaya. Ini selalu kami sampaikan berkali-kali. Ada fatwa, fatwa jangan diambil, fatwa lemah sekali. Orang akhir zaman, profesor. Kita lebih dengan 4 madhab. Ada buku kecil, As-Kasful Ghumah, baca itu semuanya. Kalaupun ada fatwa, fatwa ulama yang mengatakan semacam itu, apakah semua fatwa lemah harus diikuti? Kita berpikir juga dong. Kalau kita merasa kekurangan orang fakir, kalau ibu bingung nyari orang fakir, besok saya ajak duduk di rumah sakit. Tapi sama saya duduknya. Di rumah sakit umum sana. Biasanya banyak yang kenal Buya gini nih, oh orang gak bisa bayar rumah sakit, ayo mau bayari nanti. Ya, besok kalau yang kebanyakan zakatnya, terus gak ada orang fakir yang mau dikasih, besok sama saya ajak jalan ke rumah sakit umum. Nah, nanti kita keliling, banyak mereka yang kenal kita, nanti ada yang nangis, gak bisa bayar, rumah ini, ninggalkan kerjaan, ayo. Kurang, masa kita rela memakai duitnya mereka untuk bangun pondok, kenapa harus fatwa ini terus diangkat-angkat fatwa yang ini. Ini kita sampaikan di media, televisi, radio semuanya. Yang tidak suka kita tidak perlu sanjungan dari mereka. Kita ingin menyampaikan kebenaran. Kan zalim kepada orang fakir. Jangan bu, tidak usah dijual, diberikan. Berikan kepada orang fakir yang butuhkan hari itu. Sudah jelas ya? Tidak boleh. Yang tidak sah zakatnya nanti masuk babnya. Jangan dibuka hal ini. Ada fatwa yang muncul di negeri Qatar, negeri Kuwait sana ya. Kuwait orang kaya semuanya, gak ada orang fakir. Rumah sakitnya gratis. Gratis beneran. Hah? Gratisnya gratis beneran misalnya. Ini negeri-negeri besar Saudi, rakyat gratis, gratis beneran. Lagi ini kan gratis-gratisan. Hah? Gratis-gratisan, kalau sudah ada annya itu gak beneran kan? Orang-orangan, gratis-gratisan. Nah, ini masih problem semuanya. Baik, lagi itu tak tahu aja duit mereka yang dari zakat itu ternyata dipakai untuk pondok fisabilillah, ustadznya pakai gelar fisabilillah. Nah, ini itu ustadz yang hanya berjalan di kampung. Nanti kalau bicara ustadznya itu siapa? Buya Yahya yang keliling naik pesawat terus itu perlu duit banyak tuh. Zakatnya harus kasih banyak, habis nanti. Nah. Zalim lah orang fakir. Pesawat, kereta, ini setiap hari aduh. Enggak tahu berapa puluh juta itu setiap bulan itu. Ayo membayar zakat nanti. Habis zakatnya orang fakir. Ini untuk perjalanan saja ini. Subhanallah. Innalillah. Kita perlu sadar, wahai para asatid, tolonglah. Jangan coba dirabut miliknya orang fakir. Jangan, takutlah kepada Allah. Fatwa picisan itu, karena apa? Itu dinukil dari Koffal. Koffal bukan Koffal, fatwanya Imam Koffal. Imam Rozi mengatakan Koffal menukil dari Ba'dil Fuqaha. Imam Koffal menukil dari sebagian para ahli fikih. Koffalnya pun tidak jelas karena itu ada dua koffal. Koffal itu ada koffal kecil, koffal besar. Koffal yang mana? Koffalnya saja enggak jelas. Jadi Imam Koffal yang mana itu enggak jelas. Tidak bisa dikembalikan kepada kitabnya Imam Koffal. Sebab Imam Koffal dua-duanya kitabnya enggak ada menyebut itu. Jadi masih bingung koffal yang mana. Kemudian setelah itu Imam Koffal pun ternyata nukil an ba'dil fuqaha sebagian ahli fikih. Ahli fikihnya yang mana? Enggak disebutkan. Jadi dari majhul an majhul. Dari orang yang tidak dikenal, dari orang yang tidak kenal, tapi jadi fatwa favorit karena bisa untuk beli mobil. Untuk bangun pondok. Pondok dibangun dari duit zakat. Innalillah. Tidak. Sudah. Kita pakai gubuk saja. Pakai gubuk saja. Alhamdulillah al-bahjah tidak dibangun dengan duit zakat. Makanya pakai gubuk. Kan? Yang di pinggir gubuknya. Ini tengah bukan gubuk. Ada apa gubuk? Kan? Alhamdulillah karena al-bahjah pakai. Tidak pakai duit zakat. Zakat tidak digunakan untuk bangun pondok, kasihan orang fakir. Sehingga al-bajah bangunannya pakai gubuk, yang gubuk. InsyaAllah, alhamdulillah ada orang-orang ahli khair, bangun gedung, lihat gedung Mekah. Ini tidak ada duit zakatnya ini semuanya. Tolong ya, jangan dolim kepada orang fakir. Ingat, dolim kepada orang fakir akan mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Biarpun ada fatwa-fatwa yang disampaikan oleh sebagian ulama, tidak semuanya kita ambil fatwa itu. Sebab ulama 4 madhab sudah menjelaskan. Kita harus takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun bagi siapapun yang sudah telanjur menggunakan zakat itu. Untuk yang seperti itu insya Allah diampuni. Karena yang salah bukan Anda yang berzakat. Itu yang salah yang mengeluarkan fatwanya. Dan kami pun tidak menyalahkan ulama yang mengeluarkan fatwa itu. Akan tapi mereka menukil dan mereka berusaha berijtihad. Biarpun mereka tahu kalau dirinya bukan mujtahid. Mereka bukan mujtahid, tapi mereka berijtihad. Ya, kita harus paham. Selagi mereka bukan mujtahid, ijtihad mereka ya ntar dulu dong. Baik, ini saja insyaallah. Kita harus hati-hati urusan. Kalau masih keras hati orang-orang yang suka ngambil zakatnya orang-orang fakir itu, kalau masih keras hati, dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi, anna indal munkasir munkasirati qulubu, aku bersama orang-orang lemah hati yang sakit, fakir dan sebagainya. Innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Hal turzakuna ila bifuqara'ikum. Allah akan berikan rezeki kepada kita orang fakir. Coba kalau kita belum lembut hati kita dekat sama orang fakir. Kampung kita sering kita kunjungi, bagaimana cara mereka makan, mereka hidup, mereka kesusahan, mereka datang ke rumah-rumah sakit umum yang murah-murah itu, yang kadang jarang diperhatikan itu, datang ke mereka agar hidup hati ini. Jangan hanya ngurusi jamaah yang kaya-kaya saja, setiap datang ke rumahnya dikasih duit banyak, makan dan sebagainya, datang ke pondok pun demikian, malah lagi ke jamaah ini, datang ke jamaah yang fakir, yang tiba-tiba justru kita datang ke sana ngomong, saya mau pinjam duit kiai. Nah, itu yang hebat itu, ayo. Ini. Dan itu akan menggugah hidup, menghidupkan hati kita. Dan hendaknya seperti itu. Sayyidina Umar bin Khattab, lihat hidup hati beliau dekat dengan orang-orang fakir. Dan memang tidak sebaiknya kiai sering datang ke rumahnya orang kaya ini. Hei, orang kayanya, jangan tersinggung orang kaya. Orang kaya ahli surga yang ada di sini insyaallah. Amin. Jika ada seorang kiai apapun, guru Anda atau kiai Anda tidak datang ke rumah Anda bukan karena benci. Mereka telah mengirim Anda dengan doa-doa. Jangan khawatir. Ada sebagian para kiai, guru tidak begitu senang datang ke rumahnya orang-orang kaya. Bukan karena benci, akan tapi takut dirinya rusak hatinya. Takut masuk batawa mentawadu aliganiin liginahu taba'anhu tulutha dinihi. Orang yang bertawadu dengan orang kaya karena kekayaannya akan hilang 2/3 agamanya. 2/3 agamanya akan hilang. Dan mungkin anak-anak ini calon-calon kiai Anda. Tidak perlu Anda sering datangnya ke orang-orang kaya. Kecuali ada hajah urusan dakwah. Bukan urusan fulus. Kalau ada urusan fulus, betul-betul bukan urusan dirimu sendiri. Harus ada perbincangan. Kita tidak ingin merusak hati kita sendiri. Makanya mungkin ada. Subhanallah. Bahkan ada ibu. Ini ada bagi kita. Ya Allah, Masya Allah. Ini orang-orang yang berjuang di sini ikhlas-ikhlas, bu. Masya Allah. Yang jual... Ini ada yang jualnya ratusan juta miliar. Saya belum tahu rumahnya itu. Mereka itu ikhlas. Memang memberi bukan karena pengen didatangi oleh Bu Yayah. Ya, bukan tahu. Ada jumbang-jumbang banyak. Saya enggak tahu rumahnya, orangnya mana, bentuk kamarnya kayak apa. Itu orang ikhlas ini. Bahkan membantunya bukan pamer, Bu Yayah saya bantu ini. Enggak. Mereka bantu masuk keropak, masuk infak. Ini tiba-tiba bangun di sana, selesai. Nah, ini kita perlu orang-orang kayak begitu. Karena Allah SWT. Baik, inilah, yuk kita datang ke tempatnya orang-orang fakir. Suatu ketika kita datang, Masya Allah, dan kita pun hari ini belum bisa datang, mohon yang pernah membawa kami, kita dibawa lagi ke tempat itu. Waktu kami dengan Sayyidi Syekh Muhammad Ba'atiyah, kita datang ke rumahnya satu orang, karena anaknya kerja pagi pulang sore, ibunya sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Sehingga, mohon maaf, saya masuk kamar itu baunya luar biasa. Karena apa? Mohon maaf, pipisnya di situ. Karena anaknya bekerja, harus mencari makan untuk ibunya juga. Allah. Setelah itu apakah mungkin zakat kita berikan kepada pondok pesantren sama kiai yang mobilnya sudah bagus itu? Nah, ini coba kita perlu menghidupkan hati kita. Ada. Jadi karena dia tidak ada yang membantu lagi, membayar pembantu tidak mungkin, dan yang melayani hanya dia, sementara anak itu harus cari uang, dia kerja, sudah dibersihkan setelah berangkat. Tapi kadang-kadang seorang ibu pipis waktu-waktu. Di situ diganti. Pas kesana pipis. Masya Allah. Dan itu pun kita tidak bisa membantu secara maksimal. Perlu dihidupkan ini, membantu-bantu mereka. Dan kalau Anda ingin berhasil dalam usaha Anda, dekatlah sama orang fakir. Termasuk kita nasihati anak-anak yang membangun pondok pesantren. Bangun ini. Kalau ingin cepat, bukan dekat dengan orang kaya. Dan bukan dekat dengan pejabat. Tapi dekatlah dengan orang-orang fakir. Kalian datang ke rumahnya, membawa apa? Uang atau nasi atau apa. Senangkan mereka, mereka akan mendoakan kita. Allah akan mengirim setelah itu orang-orang kaya yang oleh kelas membantu. Sehingga orang kaya yang akan dikirim oleh Allah itu berkat doanya orang fakir yang dekat kepada Allah. Memang melalui tangannya orang kaya. Tapi sekarang kan tidak. Kalau kita punya masalah ekonomi langsung datang ke rumahnya orang kaya, donatur dan sebagainya nih. Lupa hadis Nabi, innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Allah akan menolong kalian dengan orang-orang fakir itu. Doanya orang fakir, panjatan doa orang fakir itulah yang menjadikan orang kaya ahli surga bersama kita. Kalau ada orang kaya yang bersama kita hari ini, itu berkat doanya si fakir yang menangis di tengah malam mendoakan pondok ini. Maka berdoalah yang banyak semuanya. Baik, ini saja insyaAllah karena waktu. Kita bertemu besok majlis Ahad pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ahli istiqomah. Bismillah. Ini ada satu pertanyaan. Bagaimana menasihati teman yang sombong tidak mau dengar nasihat dari orang lain? Yang pertama adalah kadang kita itu menilai orang sombong padahal hati kita yang kotor. Sombong itu kayak apa sih? Yang itu. Sombong itu di dalam hati, batarul haq ghamtun nas, mudah merendahkan manusia. Menolak kebenaran itu sombong. Kalau masalah model saja kan, ada orang ini kayak ganjel, itu belum tentu sombong, memang gayanya begitu. Tapi baik dia kalau nasihati, ada. Bukan seperti itu. Jadi kita pun menilai orang sombong itu pun harus perlahan-lahan. Kadang penilaian hati kita itu. Karena hati yang sombong itu mudah menilai orang lain sombong. Karena dia tidak mau diungguli orang lain. Jadi orang sedikit langsung dikatakan sombong. Padahal dia lebih sombong. Itu bisa saja. Luar biasa. Ngeri ini. Karena orang sombong itu apa? Enggak mau ada orang lain menandingi dia. Sehingga ada orang sedikit begitu saja langsung dibilang sombong. Padahal dia yang lebih sombong. Mungkin seperti itu. Akan tapi ada kaidah, ada orang sombong kalau dikasih nasihat tidak mau. Baik, apakah benar dia sombong karena dikasih nasihat tidak mau? Kita perlu koreksi, jangan-jangan waktu nasihati dia itu kita dengan sombong, makanya tidak diterima nasihat kita, lupa lagi kita. Kalau kita nasihat orang, sini-sini. Ente ini harus dekat kepada Allah, ente jangan sombong lah. Kita nasihatinya gayanya sombong, enak. Ente ini... Nasihat saya jangan sombong, model-model sombong lah. Ini kita lupa kadang-kadang. Mungkin dia kita ambil dengan ketawa Tuhan. Assalamualaikum ya akhi, mohon maaf. Atau mungkin saya salah lihat. Atau ini, mohon maaf. Gak ada orang. Apa ini? Nah, ini kan menyentuh hati enak. Gak sadar. Makanya bagaimana cara menasihati? Kayaknya ntar dulu. Sebelum nasihati kita harus belajar akhlak yang mulia. Kadang tidak harus dengan nasihat langsung. Mungkin dengan memberikan contoh yang baik. Kadang harus menunda. Tidak harus ada ini. Lihat kalau kita melihat kesalahan seseorang. Lihat. Dua hal yang harus kita lakukan. Kalau kita ingin mengingatkan seseorang. Yang pertama. Kebenaran tidak harus kita sampaikan hari itu. Mungkin esok hari. Cari waktu yang tepat. Jadi jangan mentang-mentang kebenaran langsung sampaikan. Kamu ini enggak. Ntar dulu. Ntar dulu. Mungkin dia salah hari ini. Mungkin kita. Kita kasih mukadimah, diajak ngobrol, nah, besok mungkin atau lusa kita baru ngomong. Kemudian yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidahmu sendiri. Kamu harus tahu kamu itu sebagai apa di hadapannya, kan gitu. Kadang-kadang kita perlu minta bantuan orang lain yang bisa didengar omongannya olehnya. Jangan mentang-mentang juru dakwah langsung semua dinasihati. Harus tak nasihati. Sampai suatu ketika ada seorang, Ustadz, ada kita lihat ada seorang bupati. Ustaz bukan ustaz yang masyhur, bukan ustaz yang selama ini hanya ustaz yang kalau ngomong berani tok lah. Langsung kita dengar astagfirullahalazim. Cici ini ada bupati harus gini. Wah, orang hebat mengatakan kamu hebat. Tapi apakah menyentuh hati seorang bupati? Tidak. Nah ini seolah-olah dia nasihati tapi sebenarnya dia telah menjerumuskan itu. Ente bupati ingat dengan, ente tanggung jawab di hadapan Allah. Wah hebat itu berani sama Pak Bupati. Wah hebat, hebat. Orang lain pada ngomong hebat-hebat. Padahal dalam dunia dakwah dia sangat rendah dan tidak hebat lagi dia. Nah ini kadang-kadang kita seperti itu, buru-buru nasihati. Kadang tidak harus melalui lidah kita, kita harus tahu siapa saya. Bakal didengar tidak oleh dia? Dan dia kenal atau tidak? Kalau belum pernah kenal kok buru-buru nasihati bermasalah. Sehingga antara kita dengan orang awam sama. Coba orang yang tidak kenal namanya Buya Yahya. Tiba-tiba saya nasihati dia bingung siapa ini sama. Antara saya, peta, orang di kampung ini sama. Jadi jangan sok, jangan harus semuanya diselesaikan oleh lidah saya. Biarpun Anda penceramah unggul, ulung, jago dalam memberi nasihat. Tapi lihat dulu. Kadang perlu melalui lidah orang lain. Yang sekiranya dekat dengan dia, mungkin bapaknya, mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin. Itu. Bagaimana cara menasihati? Tidak harus Anda yang menasihati. Menasihati temannya loh. Belum tentu Anda bisa menasihati teman. Baik, insyaallah. Ya. Ini saja karena hari ini ada akad nikah. Jadi kalau menasihati, kita harus koreksi diri dulu. Kalau memang kita sudah maksudnya koreksi dulu, maksudnya bukan berarti nanti jadi enggak nasihati. Maksudnya koreksi diri maknanya apa, harus tata. Sudah tepat waktunya. Dan strateginya kira-kira bakal didengar enggak omongan saya olehnya. Harus seperti itu. Kemudian niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya akhlak, ada hikmah di dalam menyampaikan kebenaran. Dibungkus dengan akhlak. Bukan sekedar nasihati-nasihati sama istri suami. Coba ibu aja kalau nasihati suami langsung ya enggak enak. Memang nanti ada kaidah kita menerima kebenaran. Kalau ada nasihat kebaikan yang disampaikan kepada Anda dengan cara apapun, awas jangan kau tolak. Khawatir kamu masuk bab orang sombong. Biarpun dia menasihati dengan cara kasar, cara enggak benar, terima kebenarannya. Harus diterima kebenarannya. Karena nasihat itu apapun bentuknya tetap baik, biarpun caranya enggak baik. Enggak usah kita marah-marah, kamu nasihati saya pakai kalimat yang lembut dong, enggak usah ngomong gitu deh. Diam saja, diterima, latih. Itu ketawaduan. Imam Ghazali menggambarkan sama menasihati secara maknawi dan menasihati untuk yang dohir itu sama. Contoh, ada orang lagi duduk begini, ada kala jengking. Tiba-tiba kawannya saking sayangnya dengan dia, kala jengking, dan sebuah. Apakah kita marah? Kamu kurang ajar. Terima kasih. Tidak usah. Kalau kambatan disengat. Ada kala. Apa kala? Ada. Jadi ternyata dia tahu faedahnya daripada mengingatkan, biarpun ngomongnya kasar, jerit di kopengnya lagi. Kalau jengking, mak keplok lagi. Coba. Oh, terima kasih. Kan gitu ya. Terima kasih lah. Ini seperti ini loh sebenarnya nasihat. Ini sisi lain dalam di saat kita menerima nasihat. Makanya biasakan. Siapapun yang beri nasihat kepada kita, pastikan hati kita tidak menolak, biarpun caranya enggak benar. Itu luar biasa ada. Allah akan mengirim pasukan-pasukan yang pasukan yang tidak terlihat. Yang mendoakan, menjadikan hati lembut dan sebagainya. Tapi kalau kita biasa dengan nasihat tapi yang benar dong. Nasihati ada sok benar. Oh, enggak perlu kita biar dia sok, biar dia sombong, enggak penting. Tapi sisi lain, kalau kita mau menasihati, tolong ambil cara yang baik. Karena mengambil hati orang itu penting. Menulukkan hati. Nabi sangat lembut dalam mengingatkan seseorang. Bahkan Nabi itu kalau mengingatkan seseorang, indah. Orang tidak sadar. Orang kadang-kadang tidak kerasa. Tiba-tiba dia merasa tersanjung. Berubah. Keluar dari majelis. Baik, sekarang ada akad nikah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa majelis esok pagi. Ahad pagi dan majlis-majlis yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna dha'afa wa kawwina wa inna adilla fa'izzana wa inna faqara fahnina. Allahumma akfina bi halalika an haramika wa ahni fadrika aman siwak. Aslih dhata bainina wa alif baina kulubina wa ahdina subla salam. ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفاحشة ما ظهر منها وما بطن اللهم يا ربنا اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا فضلك عمن سواك يا الله يا الله يا الله jauhkan kami dari kemunafikan ya Allah. Jaga iman kami ya Allah. Jaga iman anak-anak kami ya Allah. Jaga akidah kami dan anak keturunan kami dan keluarga kami ya Allah. Jaga akidah umat ini ya Allah. Ya Allah, jaga akidah pemimpin-pemimpin kami. Jaga iman mereka semua ya Allah. Kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang tulus dan ikhlas, yang hanya berjuang di jalan-Mu, ya Allah. Engkau sungguh maha kuasa. Engkau bisa merubah semuanya, ya Allah. Bagimu adalah sangat mudah, ya Allah. Kami butuh pemimpin-pemimpin yang baik, ya Allah. Kirimkan kepada kami pemimpin ahli surga, pejuang-pejuang ahli surga, ya Allah. Dan jadikan kami semua ahli surga-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu, hingga kami tidak butuh dengan yang haram, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu, ya Allah. Dan jauhkan kami dari yang haram, ya Allah. Cukupkan kami dari yang halal dari-Mu, ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami, ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan kehinaan. Ampuni segala dosa kami dan dosa orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, semua yang berjuang di tempat ini. Yang berjuang di tempat ini, Engkau Maha tahu siapa mereka. Berikan kepada mereka ketulusan, ya Allah. Berikan kepada mereka semua ketulusan, ya Allah. Ketulusan, ya Allah. Kami ketahui dari lahir mereka adalah orang-orang ikhlas. Agar tapi jadikan batin mereka adalah batin ikhlas, ya Allah. Ya Allah, kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas. Kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas, ya Allah. Kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas, ya Allah. Ahli surgamu yang bisa berjuang di tempat ini. Dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Ya Allah, yang sakit sembuhkan. Yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karena Allah. Dekat kepadamu, ya Allah. Dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Senang menghadiri tempat-tempat mulia. Jauh daripada majlis yang kau murkai, ya Allah. Ya Allah, yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau muliakan. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panjang umur, ya Allah. Khusnul khatimah. Berikan kepada kami dan mereka semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Anak-anak kami jaga semuanya, ya Allah. Dan berikan kami dan mereka semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman-iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.